الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أنا وصلنا أخوان، سأرهق صعودا. خلاص خلاص. قال الله عز وجل: إنه فكر وقدر. هنا ملايك. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini masih merupakan lanjutan dari apa yang dijelaskan sebelumnya tentang keadaan Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Maka disebutkan dalam At-Tafsir setelah menjelaskan tentang سأرهقه صعودا، إنه كان لآيات عنينة، سأرهقه صعودا. والمراد بهذا الوعيد الوليد بن المغيرة، yang dimaksud ancaman ini سأرهقه صعودا، akan diberi beban di dalam jahannam sehingga dia benar-benar merasakan penyiksaan dan penderitaan. Yang dimaksud Al-Walid Ibn Al-Mughirah, Al-Mu'anidu Lil-Haq, yang menentang kebenaran. Al-Mubarisu Lillahi Wa Lirasulihi Bil-Muharabah, yang menampakkan permusuhannya terhadap Allah, Rasulnya, menampakkan peperangan. وهذا جزاء كل من عاند الحق ونابذه. Dan ini balasan terhadap setiap yang menentang kebenaran dan membuang kebenaran itu. Yani maksud beliau bahwa meskipun ayat-ayat ini berkenaan tentang Al-Walid Ibn Al-Mughirah, perbuatan-perbuatannya, lalu kemudian balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, namun bukan berarti ayat ini khusus untuk Al-Walid bin Al-Mughirah. Namun siapa saja yang perbuatannya seperti yang dilakukan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah dalam menentang kebenaran. Al-ibratu bi umumil lafz la bi khusus as-sabab. Bahwa yang menjadi ibrah adalah keumuman lafaz, bukan pada khususan sebab. Dalam hal ini tidak terkhusus pada Al-Walid bin Al-Mughirah, namun siapa saja yang termasuk dalam sifat-sifat yang seperti yang dimiliki oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Innahu fakkara wa qaddar. Maka ini disebutkan kembali perbuatan Al-Walid bin Al-Mughirah yang menunjukkan kebenciannya kepada Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu fakkara, dia berpikir. Berpikir tentang keadaan Nabi alaihi salatu wassalam dan tentang Al-Qur'anul Karim. Wa qaddara, wa qaddar, qaddara bermakna hayya'a. Orang Arab ketika menyebutkan qaddara, qaddartu syai'a hayya'tu, mempersiapkan sebuah ucapan pada dirinya. Innahu fakkara wa qaddar. Jadi dia sedang memikirkan bagaimana cara, yakni apa yang harus dia ucapkan terhadap manusia tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang Al-Qur'an Karim. Jadi dia memikirkan, mempersiapkan ucapan apa. Kalau seandainya ada orang-orang yang akan bertanya kepadanya, apa jawabannya? Itu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian dan demikian, mengajak kepada ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Ya. Mungkin Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan, "Oh, itu jangan, hati-hati. Itu tukang sihir." Kenapa? Katanya, salah satu tandanya tukang sihir itu kan memecah belah, memisahkan antara seorang dari keluarganya, ayah dari anaknya, seseorang dari istrinya. Nah ini sama. Ya, dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, istrinya mau masuk ke dalam Islam, sementara suaminya enggan, akhirnya pisah. Itu katanya cara sihir. Kata Al-Walid bin Al-Mughirah. Anaknya masuk Islam, orang tuanya enggan, akhirnya pisah. Kata Al-Walid, itu sihir. Nah, dalam keadaan itu perbedaan antara yang hak dan yang batil. Dalam riwayat Al-Imam Bukhari, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farqun bainan nas. Wa fi riwayatin farraqa bainan nas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam memisahkan di antara manusia, memisahkan antara yang hak dan yang batil. Maka dia berpikir, memikirkan, faqutila, maka dia pun dilaknat, qutila lu'ina. Kaifa qaddar, bagaimana dia mempersiapkan ucapan seperti itu, ucapan yang buruk. Thumma qutila kaifa qaddar, lalu diulangi kembali, lalu dia dilaknat, bagaimana dia mempersiapkan ucapan yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencela Al-Qur'an Karim. Disebutkan dalam tafsir, innahu fakkara fi nafsih, dia memikirkan pada dirinya, wa hayya'a, jadi qaddara ay hayya'a, mempersiapkan, ma yaquluhu, apa yang akan dia ucapkan, min at-ta'ni fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an, dalam mencela Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an Karim. Fa qutila kaifa qaddar ay fa lu'ina, dilaknat. Kaifa qaddar ay kaifa hayya dzalik, bagaimana dia mempersiapkan hal itu untuk mencela Rasulullah, untuk mencela Al-Qur'an Karim. Naam. Wastahaqqa bidzalikal halaq, dia berhak mendapatkan siksaan, kebinasaan. Kaifa a'adda fi nafsihi hadzal ta'n, bagaimana dia mempersiapkan celaan ini terhadap Rasul, terhadap Al-Qur'an Karim. Thumma qutila kaifa qaddar, ay thumma lu'ina kadzalik. Ya. Kemudian dia dilaknat. Ya. Kaifa qaddar, diulangi kembali, bagaimana dia akan mempersiapkan hal itu. Thumma ta'ammala fima qaddara wa hayya'a min at-ta'ni fil Qur'anil Karim, fil Qur'an. Lalu dia memperhatikan, lalu dia mempersiapkan apa yang harus dia ucapkan dalam hal mencela Al-Qur'anul Karim. Thumma nadhar. Nah, itu yang dimaksud thumma nadhar. Jadi dia memikirkan gimana? Terus berpikir, memandang ucapan apa yang terbaik. Ini mereka sudah tidak punya hujjah. Ya. Ahlul batil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kalau mereka sudah tidak memiliki hujjah, maka hujjahnya adalah tuduhan serampangan. Ya, asbun. Yang penting bunyi. Itu ahlul batil. Ketika dibantah kebatilan-kebatilan mereka, maka muncul ucapan-ucapan seperti ini. Mau membantah itu enggak bisa, karena tidak punya hujjah. Akhirnya apa? Berusaha bagaimana caranya memperburuk citra seorang yang membantah kebatilan itu. Ya. Dengan cara apa saja? Apakah dengan tuduhan, wah itu orang akhlaknya jelek, taunya bicara itu saja, taunya tahzir aja, ya. Itu aja apanya. Nah, kalau dia melihat apa yang diajarkan oleh ahlu sunnah, dia akan mengetahui bahwa ahlu sunnah yang mengajarkan Islam ini syamil, mencakup seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari perkara-perkara yang besar, masalah tauhid, aqidah, manhaj, ya, fiqih, muamalah, jual beli, sampai hal-hal yang tidak diperhatikan oleh sebagian mereka. Sebagian ahlul batil mengatakan, belajar aqidah, ya, bagi mereka itu sampingan. Yang penting sekarang gimana ini caranya supaya kita bisa mendirikan khilafah. Mendirikan khilafah tanpa aqidah, apa faedahnya? Mendirikan khilafah tanpa tauhid, apa manfaatnya? Tidaklah ada khilafah melainkan karena tauhid. Melainkan karena tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Walhasil ini ucapan ahlul batil. Sebagaimana mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam tuduhan karena sudah tidak punya hujjah. Tukang sihir, dukun, dusta, kadzab dan yang semisalnya. Maka begitu pula ahlul batil terhadap ahlu sunnah. Ya, kalau sudah tidak memiliki hujjah, maka gimana caranya untuk memperburuk citra? Ya. Sampai kata Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, kalau seandainya mereka al-hizbiyun mampu menuduh ahlu sunnah, kalau seandainya mereka mampu menuduh ahlu sunnah bahwa dia telah berbuat zina terhadap ibunya, mereka akan lakukan karena tidak memiliki hujjah. Nah, tidak sedikit para masyayikh, para ulama dituduh dengan berbagai macam tuduhan, kadzab dan yang semisalnya. Walhamdulillah yang menuduh terbongkar keburukan mereka, kelihatan siapa mereka. Nah, fa amma az-zabadu fa yadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ard. Yang bermanfaat bagi manusia itulah yang akan menetapkan, yang akan tetap di muka bumi, yang akan memberi manfaat kepada manusia. طيب نكتفي بهذا يا اخوان. انا اعتذر لا واصل الدرس مع الاخوه غدا ان شاء الله سبحانه. تفضل حفظكم الله.